Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjalankan atau mengemban amanah menyampaikan risalah, yakni mengajak manusia kepada tauhid selama 10 tahun di kota Mekah. Terus beliau hanya tauhid yang beliau dakwahkan, yang beliau serukan selama 10 tahun. Beliau tidak mengajak kepada yang lain, kepada sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan yang lainnya tidak. Tetapi selama 10 tahun beliau hanya menyerukan, mengajak manusia kepada tauhid. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah tauhid. Setelah itu, setelah 10 tahun beliau berdakwah hanya kepada tauhid, maka beliau dimi'rajkan ke langit. Baru di saat itu beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan setelah itu diwajibkan sekian atau syariat-syariat yang lainnya, yang jumlahnya ratusan. Itu dalam kurun waktu 10 atau 13 tahun. Ratusan syariat. Tetapi tauhid, 10 tahun hanya tauhid. Dan yang setelahnya, itu pun tetap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menomorsatukan, mengutamakan tauhid. Di samping beliau menyebarkan atau mengajarkan syariat-syariat Islam yang lainnya. Kemudian penulis melanjutkan. Qala, berkata Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi Al-Najri rahimahullah ta'ala, wa furidat alaihi salawatul khamsu wa salla في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. Dan diwajibkan atas beliau salat 5 waktu ketika beliau Mi'raj. Dan beliau salat di kota Mekah selama 3 tahun. Di dalam syarahnya, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa kana yusalli arba'iyyata ruk'ataini hatta hajara ilal madinati fa'uqirrat salatas safari wazida fi salatil hadari. Beliau di kota Mekah salat yang 4 rakaat hanya 2 rakaat. Ini salat zuhur, asar, dan isya itu 2 rakaat. Ketika pertama kali diwajibkan salat. Sampai beliau hijrah ke kota Al-Madinah, maka baru yang 2 rakaat tersebut ditetapkan sebagai salat safar, salat untuk orang yang safar, untuk musafir, orang yang dalam bepergian. Dan ditambah menjadi 4 rakaat pada sholatnya orang yang hadir, yakni orang yang mukim, yang tidak safar. Dan disebutkan dalilnya dari hadis Aisyah bahwasanya sholat itu pertama kali diwajibkan 2 rakaat. Kemudian ditambah menjadi 4 rakaat, dan yang 2 rakaat itu ditetapkan sebagai sholatnya orang musafir ketika safar. Berarti ketika safar, maka yang ditekankan adalah sholat dua rakaat, ini qasar. Zuhur, asar, dan isya. Dan setelahnya, setelah beliau sholat selama 3 tahun di kota Mekah, maka beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota Al-Madinah. Di dalam syarahnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, amarallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil hijrati ilal madinati. Allah azza wa jal memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk berhijrah ke kota Al-Madinah. Mengapa? Li anna ahla Makkah mana'uhu ay yuqima da'watahu. Dikarenakan penduduk kota Mekah, yakni kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, itu mencegah, menghalangi beliau menegakkan dakwah beliau. Mereka menghalangi beliau untuk berdakwah. Wa fi syahri Rabi'il Awwal min al-'am ats-tsalitsa 'ashara min al-bi'tsati wasala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ila al-madinati muhajiran min makkata al-baladil awwali lil wahyi wa ahabbil biladi ila Allahi wa rasulih. Dan di bulan Rabi'ul Awal, bulan yang ketiga dalam kalender Hijriah, pada tahun ke-13 dari diutusnya beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai ke kota Al-Madinah sebagai orang yang berhijrah, pindah dari kota Mekah, negeri pertama diturunkan wahyu kepada beliau, dan sebagai negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Negeri yang paling dicintai Allah dan Rasulnya adalah Mekah. Kharaja min Makkah muhajiran biizni rabbihi ba'da an qama bi Makkah 13 sanatan yuballighu risalata rabbihi wa yad'u ilaihi ala basiratin. Beliau keluar dari kota Mekah sebagai orang yang berhijrah dengan izin Rabbnya. Setelah beliau tinggal di kota Mekah tersebut selama 13 tahun, beliau menyampaikan risalah Rabbnya dan mengajak manusia kepada Rabbnya, kepada Allah, mengajak manusia agar mentauhidkan Allah ala basiratun, di atas ilmu, di atas hujjah yang nyata, yang disertai dengan keyakinan. Falam yajid min aktsari quraisyin wa akabirihim siwa rafdhi li da'watihi wa i'radi anha. Maka beliau tidak mendapati dari kebanyakan orang-orang Quraisy dan pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka, selain penolakan terhadap dakwah beliau dan selain berpaling dari dakwah beliau. Ini kebanyakan orang-orang Quraisy dan para tokohnya menolak dakwah beliau dan berpaling dari dakwah beliau. Wal idza'i asy-syadidi lirrasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa man amana bihi. Dan beliau tidak mendapati dari kebanyakan orang-orang Quraisy dan para pembesarnya selain sikap menyakiti dan gangguan mereka yang besar, yang luar biasa, yang hebat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada beliau, yakni para sahabat beliau. Yani yang ada hanyalah gangguan. Mereka menolak dakwah Nabi, berpaling darinya, bahkan mengganggu Nabi dengan ucapan dan fisik mereka, mengganggu Nabi dan para sahabat. Hatta alal amru bihim ila tanfidhi khuttatil makri wal khida'i liqatlin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan urusannya sampai memuncak. Urusan yang menimpa beliau dan para sahabat sudah sampai kepada puncaknya. Yakni kepada rencana pelaksanaan makar-makar mereka dan tipu daya mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu ijtama'a kubara'uhum fi darin nadwati wa tashawaru madza yaf'aluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina ra'au ashabahu yuhajiru ila al-Madinati. Ketika para pembesar Quraisy berkumpul di tempat yang bernama Darun Nadwah dan mereka bermusyawarah rapat membahas tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana mereka melihat bahwasanya para sahabat Rasulullah sudah berhijrah satu persatu, mereka hijrah pindah ke kota Al-Madinah. Wa annahu la budda an yalhaqa bihim wa yajida an-nusrata wal auna min al-ansari alladhina bay'uhu ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu abna'ahum wa nisa'ahum. Dan mereka meyakini bahwasanya mesti Nabi akan bergabung dengan para sahabatnya yang sudah lebih terdahulu hijrah ke kota Al-Madinah. Dan mesti Nabi akan mendapatkan pertolongan dan bantuan dari orang-orang Ansar yang ada di kota Madinah. Yang mereka telah membaiat Nabi untuk melindungi beliau. Sebagaimana mereka melindungi anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Wa hina idzin takunu lahu ad-daulatu ala Quraisyin. Dan orang-orang Quraisy meyakini bahwasanya ketika Nabi bergabung dengan orang-orang Ansar hijrah ke kota Al-Madinah, maka mesti Nabi akan memiliki daulah, negara, kekuatan yang akan menghancurkan Quraisy. Ini difahami oleh orang-orang Quraisy, mereka faham akan masalah tersebut. Faqala aduullahi Abu Jahlin, maka berkatalah musuh Allah Abu Jahl. Bapaknya kebodohan. Orang yang paling bodoh. Ini bodoh karena enggak mengikuti kebenaran. Mungkin otaknya cerdas tapi dia tidak mengikuti kebenaran, maka dikatakan Abu Jahal. Ar-ra'yu, kata Abu Jahal, pendapatku, anna khudha min kulli qabilatin fatan syabban jalidan. Pendapatku, kita mengambil dari setiap kabilah suku seorang pemuda yang masih muda usianya, yang kuat, yang gagah, berani. Summa nu'ti kulla wahidin saifan sariman. Kemudian kita memberikan kepada setiap pemuda yang kuat ini dari setiap suku, kita berikan kepada mereka masing-masingnya pedang, sebuah pedang yang terhunus, yang tajam. Thumma ya'midu ila Muhammadin fayadribuhu dorbata rajulin wahidin. Kemudian seluruh pemuda tadi sengaja mendatangi Muhammad lalu mereka memukulnya dengan satu pukulan. Dengan pukulan seorang laki-laki. Yani dengan satu kali pukulan. Dengan cara mengeroyok. Rame-rame. Membunuh Nabi. Ini rencana mereka. Fayaqtuluhu. Maka mereka pun akan membunuhnya. Wa nastarihu minhu, akhirnya kita pun bisa istirahat darinya, bisa tenang darinya. Ini rencana Abu Jahal dan teman-temannya. Fa yatafarraqu damu fil qabaili, akhirnya darah beliau, darah Nabi akan terpencar pada seluruh kabilah. Jadi seluruh kabilah ikut andil membunuh beliau. Fala yastati'u Banu Abdi Manafin, yakni asyiratan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayuharibu qawmahum jami'an. Maka akhirnya Bani Abdi Manaf, yakni keluarganya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka tidak mampu untuk memerangi kaumnya seluruhnya, karena semuanya ikut andil membunuh, sehingga Bani Abdi Manaf tidak bisa melawan mereka. Akhirnya fayardawna biddiyati fanu'dihim iyaha. Akhirnya Bani Abdi Manaf rela untuk menerima diat, tebusan, denda. Maka kita pun akan memberikan diat tersebut kepada mereka. Ini rencana Abu Jahal. Fa'alamallahu nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bima arada al-musyrikuna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang rencana orang-orang musyrikin tersebut, tentang apa yang diinginkan oleh kaum musyrikin tersebut. Wa adina lahu bil hijrati, dan Allah mengizinkan beliau untuk berhijrah, yakni ke kota Al-Madinah. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu qad tajahhaza min qablu lil hijrati ilal madinati. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebelumnya sudah bersiap-siap untuk hijrah ke kota Al-Madinah. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala rislika fa inni arju ayu'dhana li. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada beliau, kepada Abu Bakar, ara ala rislik, tenang, pelan-pelan, jangan langsung, jangan hijrah dulu, karena sesungguhnya aku berharap agar aku diizinkan oleh Allah untuk berhijrah. Fata'akhara Abu Bakrin radhiyallahu anhu liyashaban nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an mengundurkan rencana hijrahnya, yakni dimundurkan sekian waktu agar beliau bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berhijrah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, bainama nahnu fi baiti Abi Bakrin fi nahri adh-dhahirati fi muntasifin nahari idza bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala al-babi muqtani'an. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika kami sedang berada di rumahnya Abu Bakar, ayah beliau, di terik matahari yang panas yang menyengat, fi muntasofin nahari, di tengah siang hari, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau datang di depan pintu rumah, di depan pintu rumah, dalam keadaan beliau mengenakan tutup muka atau tutup wajah. Faqala Abu Bakrin, maka berkatalah Abu Bakar, fida'an lahu abi wa ummi, ayahku dan ibuku menjadi tebusan untuk beliau. Wallahi demi Allah, ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ati illa amrun. Demi Allah, beliau tidak akan datang di waktu yang seperti ini, di terik panas matahari yang sangat, kecuali karena urusan yang sangat penting. Fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa qala li Abi Bakrin akhrij man 'indaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam masuk ke rumah dan berkata kepada Abu Bakar, keluarkan seluruh orang yang ada di sisimu, yang ada padamu. Faqala, maka Abu Bakar menjawab, innama hum ahluka bi abi anta wa ummi, ayahku dan ibuku menjadi tebusannya untuk wahai Nabi, sesungguhnya mereka yang ada di rumah ini adalah keluargamu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, qad udhina li fil khuruji, sungguh aku telah diizinkan oleh Allah untuk keluar, untuk berhijrah ke kota Al-Madinah. Faqala Abu Bakrin, maka berkatalah Abu Bakar, as-suhbatu ya Rasulullah, bolehkah aku menemani engkau wahai Rasulullah? Qala na'am, Nabi menjawab, ya boleh. Faqala, maka berkatalah Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fakhud ihda rahilatai hataini, wahai Rasulullah, ambillah salah satu dari hewan tunggangan ini, dari dua hewan tunggangan ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata, bisamani, ya aku ambil tapi dengan harganya. Ini Nabi enggak mau gratis tapi dengan dibayar. Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abu Bakrin faqama fi ghari Jabal Thurin salata layalin. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan Abu Bakar, lalu keduanya tinggal di gua Gunung Thur atau Bukit Thur selama 3 malam. Tinggal di gua Thur. Yabitu indahuma Abdullah ibnu Abi Bakrin. Maka Abdullah bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar, bermalam menemani keduanya, di sisi keduanya. Wa kana gulaman syaban zakiyan wa'yan. Dan Abdullah bin Abi Bakar adalah seorang pemuda yang cerdas, yang tangkas, cekatan, pandai. Fayantaliqu fi akhiril laili ila Makkah. Maka Abdullah bin Abi Bakar pergi di akhir malam ke kota Mekah. Fayusbihu min Quraisyin fala yasma'u bi khabari haulin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sahibihi illa wa'ahu. Maka Abdullah bin Abi Bakar berada di pagi hari di tengah-tengah Quraisy, maka beliau tidaklah mendengar berita seputar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan temannya, yakni ayahnya, kecuali beliau telah menghafalnya, menjaganya. Hatta ya'tiya bi ilaihima, sehingga beliau bisa membawa berita tersebut kepada keduanya, Nabi dan ayahnya. Hina yakhtaritu adh-dhulamu, ketika hari sudah mulai malam. Yani di akhir malam beliau, Abdullah bin Abi Bakar, ke kota Mekah untuk mencari informasi sebagai intel. Maka di awal malam, senja atau awal malam, beliau ke Gua Sur menghabarkan kepada Nabi dan ayahnya tentang rencana dan apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy tentang kondisi mereka. Faja'alat Quraisyun tatlubu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min kulli wajhin wa tas'a bi kulli wasilatin liyudriku an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka mulailah orang-orang Quraisy mencari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan segala cara, dan mereka berusaha dengan segala sarana yang ada yang mereka mampu agar mereka bisa mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hatta ja'alu liman ya'ti bihima au bi ahadihima diyatahu mi'atan minal ibili. Bahkan sampai-sampai orang-orang Quraisy mengadakan sayembara. Siapa saja yang bisa membawa keduanya, Nabi dan Abu Bakar, atau salah satu dari keduanya, maka akan diberikan hadiah berupa 100 ekor unta. Walakinallaha kana ma'ahuma yahfazuhuma bi'inayatihi wa yar'ahuma bi'riayatihi hatta inna Quraisyan la yaqifuna ala babil ghari fala yarawnahuma. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga bersama keduanya, Nabi dan Abu Bakar. Allah menjaga keduanya dengan penjagaannya, memelihara keduanya dengan pemeliharaannya, sampai-sampai orang-orang Quraisy sebenarnya sudah berada, yakni sudah menginjak atau berdiri di depan pintu gua. Namun mereka tidak melihat keduanya. Tidak melihat Nabi dan Abu Bakar. Qala Abu Bakrin radhiyallahu an. Qultu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa nahnu fil ghari. Lau an ahadahum nazara ila qadamaihi la absarna. Berkatalah Abu Bakar radhiyallahu an. Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika kami sedang berada di gua. Gua Sur. Seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke arah kedua kakinya. Ke arah kedua telapak kakinya, yakni ke bawah. Niscaya mereka akan bisa melihat kami. Karena apa? Mereka di depan pintu gua. Nabi dan Abu Bakar di bawahnya, di dalam gua. Maka kalau mereka melihat ke arah bawah, ke arah kakinya, maka akan melihat Nabi dan Abu Bakar. Faqala, maka. Ini maksudnya, ini bahaya. Abu Bakar merasa takut. Kalau mereka lihat ke bawah, kita kelihatan. Kita akan ketangkap, kata Abu Bakar. Seperti itu. Kekhawatiran Abu Bakar. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menenangkan Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ma dhannuka, apa dugaanmu, sangkaanmu? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bisnaini Allahu salithuhuma. Apa sangkaanmu tentang dua orang yang Allah itu yang ketiganya? Artinya, ya pasti akan dijaga. Pasti akan ditolong. Hadis ini muttafaqun alaihi. Dalam hadis ini tidak disebutkan adanya binatang yang menutup pintu gua. Tetapi murni Allah menjaga Nabi dan sahabatnya. Sehingga orang-orang Quraisy tidak bisa melihat keduanya. Murni Allah yang menjaganya. Tanpa ada sebab yang lain. Apakah ada binatang berupa laba-laba membuat apa sarang di depan pintu gua atau yang lainnya? Enggak ada. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sendiri dalam kitab, kalau enggak salah Syarah Riyadhus Shalihin atau yang lainnya, beliau menjelaskan bahwasanya kisah tentang adanya laba-laba yang membuat sarang di depan pintu gua Sur, kemudian yakni tidak rusak, itu cerita yang tidak ada asalnya. Yakni kisah yang ya mungkin satu orang atau turun-temurun diceritakan, tapi ketika diteliti enggak jelas dari mana sumbernya, dari kitab mana. Artinya bukan cerita yang sahih. Ceritanya disebutkan bahwasanya enggak mungkin mereka ada di gua ini, buktinya apa? Sarang laba-laba masih utuh begitu. Kalau mereka ada di dalam gua, pasti sarang laba-labanya akan rusak. Nah, cerita seperti ini tidak sahih. Yang benar bahwasanya Nabi dan Abu Bakar itu tidak kelihatan oleh orang-orang Quraisy semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hatta idza sakana at-talabu anhuma qalilan kharaja minal ghari ba'da thalathi layalin mutajhaini ilal madinati ala tariqis sahili. Sehingga ketika orang-orang Quraisy sudah mulai mereda, sedikit mereda pencarian mereka terhadap keduanya, maka keduanya, yakni Nabi dan Abu Bakar, keluar dari gua Sur setelah bermalam 3 malam di dalamnya. Mereka pergi menuju ke arah kota Al-Madinah melewati jalan pantai agar lebih aman dan mudah. Qala wa lamma sami'a ahlul madinati minal muhajirin wal ansari bi khuruji rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ilaihim kanu yakhrujuna subaha kulli yawmin ilal harrati yantaziruna quduma rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ketika orang-orang Madinah penduduk Madinah dari kalangan Al-Muhajirin dan Al-Ansar mendengar keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuju mereka, hijrah ke mereka, maka orang-orang Madinah, Muhajirin dan Ansar, mereka setiap pagi, setiap harinya keluar ya ke bukit. Mereka menunggu menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sahibihi dan temannya, yakni Abu Bakar, hatta yatrudahum harus syamsi, sampai mereka terusir karena panasnya matahari. Yani sampai mereka pulang ke rumahnya karena sudah panas. Mereka menunggu dari pagi, menunggu kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar. Sampai ketika panas sudah menyengat, baru mereka pulang ke rumah. Falamma kana al-yawmu alladhi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ta'ala an-naharu washtadda al-harru raja'u ila buyutihim. Maka ketika di hari yang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam datang ke kota Al-Madinah dan siang hari sudah mulai meninggi dan panas sudah mulai menyengat, maka Muhajirin dan Ansar kembali ke rumah-rumah mereka. Wa idza rajulun minal yahudi ala atumin min aqamil madinati yanzuru li hajatin lahu fa absara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ashabahu muqbilina muqbilaini yazulu bihim asrabu. Maka tiba-tiba ada salah seorang dari orang-orang Yahudi yang sedang berada di salah satu benteng kota Al-Madinah yang sedang menunggu keperluannya, dia tiba-tiba melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan temannya dalam keadaan keduanya mengarah ke kota Madinah, walaupun kebayangan keduanya tidak jelas karena ada fata morgana, yakni samar karena ada panas, sehingga hanya bayang-bayang saja. Fala yamlik anada bi'ala sautihi, maka orang Yahudi ini enggak kuasa untuk berteriak atau menyeru dengan suara yang paling tingginya. Ya ma'syarul arabi, wahai bangsa Arab, hadza jaddukum, inilah nasib baik kalian. Yani hadza hadzukum wa 'izzukum, maksudnya inilah keberuntungan kalian dan kemuliaan kalian. Allazi tantaziruna, yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Maka orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mendengarnya, fahabba al-muslimuna, langsung kaum muslimin, Muhajirin dan Ansar berhamburan pergi keluar liqa'i Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk menemui, menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'ahum as-silahu, mereka membawa senjata, ta'ziman wa ijlalan li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idzanan bi isti'dadihim lil jihad wa difa'i dunahu radhiyallahu anhum, dan sebagai bentuk pengumuman, pemberitahuan kepada beliau bahwasanya mereka siap untuk berjihad dan membela beliau radhiyallahu anhum. Fatalaqauhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi dhahiril harti, maka kaum muslimin, Muhajirin dan Ansar menyambut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas bukit. Fa'adala bihim dhatal yamini, maka Nabi membawa mereka belok ke arah kanan. Wa nazala fi bani Amr ibni Auf fi Quba, dan beliau singgah di bani Amr bin Auf di Quba. Wa qama fihim bid'a layalin, dan beliau tinggal di tengah-tengah bani Amr ini, di tengah-tengah mereka selama sekian malam. Wa assasa al-masjidah, dan beliau membangun masjid di Quba. Tsumma tahala ila al-madinati, kemudian beliau berangkat menuju kota Al-Madinah. wanasu ma'ahu dan manusia bersama beliau. Wa akharuna yatalaqqawnahu fit turuqati dan kaum muslimin yang lainnya menyambut beliau di jalan-jalan. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu kharajan nasu hina qadimna al-Madinata fit turuqi wa 'ala al-buyuti wal gilmanu wal khuddamu yaquluna Allahu akbaru jaa Rasulullah Allahu akbaru jaa Muhammadun. Berkata Abu Bakar radhiyallahu an, manusia yakni kaum muslimin keluar ketika kami datang ke kota Al-Madinah. Mereka keluar di jalan-jalan yakni menyambut kedatangan kami dan juga di rumah-rumah. Sedangkan anak-anak dan para pembantu mereka mengatakan Allahu akbar. Allah yang maha besar, jaa Rasulullah, telah datang Rasulullah. Allahu akbar, jaa Muhammad, telah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah kisah tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota Al-Madinah. Qala wal hijratu al-intiqalu min baladish syirki ila baladil islami. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah mengatakan, menjelaskan tentang makna hijrah. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Ini hijrah. Dan alhamdulillah negeri kita adalah negeri Islam dikarenakan syiar-syiar Islam ada di negeri kita. Dan mayoritas penduduknya kaum muslimin. Syiar Islam, sholat adzan, sholat Jumat, puasa, dan yang lainnya itu tegak di negeri kita. Alhamdulillah, berarti negeri kita adalah negeri muslimin, negeri Islam. Karena syiar-syiar Islam ada di negeri kita. Yang insyaAllah nanti akan dijelaskan di sini bahwasanya negeri Islam adalah negeri yang di situ tegak syiar-syiar Islam. Adapun negeri syirik adalah negeri yang di situ tegak syiar-syiar kekufuran dan tidak tegak padanya syiar-syiar Islam. Itu pengertian negeri Islam dan negeri syirik. Insyaallah kita akan jelaskan lebih lengkapnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.